بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين ومسلمات، جماعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk berjalan menuju musalla, menuju tempat ibadah yang di mana di sana dirangkaikan salat Id, yang tentunya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuji dirinya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya: "Walitukmilul iddata walitutabbirullaha 'ala ma hadakum wal'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah bilangan kalian, yaitu bilangan puasa kalian. "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sebagai seorang hamba hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Karena tentunya barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, bagi siapa yang ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka tentunya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya: "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, jika kalian ingkar dan kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih. 6. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat asyukur merupakan sifat yang terpuji, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Tentunya sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, nikmat kekayaan, harta, istri dan anak, semua itu adalah nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin dan juga kepada orang-orang kafir. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita adalah nikmatul Islam, nikmat untuk memeluk agama Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya sebagaimana di dalam firman-Nya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Dan berzikirlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat diri-diri kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kepada-Ku kata Allah, bersyukurlah kepada-Ku terhadap atas nikmat yang Allah berikan kepada diri-diri kita. Wa la takfurun, jangan sekali-kali kalian ingkar, jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat tersebut, karena tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita tidaklah berbilang, sangat banyak jumlahnya, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini. Walaupun mereka seluruh manusia ini berkumpul untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Naam, tidak ada manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita senantiasa bersyukur kepadanya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada sahabatnya agar senantiasa berdoa. Naam, di dalam setiap selesai salatnya untuk meminta tambahan syukur, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat yang mulia ini, yaitu sifat asyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doanya, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepada-Mu. Bantulah saya untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Dan bantulah saya untuk memperbaiki ibadah-ibadah-Ku. Demikianlah bimbingan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan demikianlah sifat seorang mukmin. Sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan hal ini tidak akan didapati kecuali pada orang mukmin. Hal ini tidak akan dijumpai kecuali pada diri orang-orang mukmin, yaitu in asabathu sarra'u syakara, apabila mereka mendapatkan kesenangan, apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, maka dia pun bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut, terhadap kebahagiaan dan kesenangan yang dia peroleh. Wa in asabathu darra'u sabara, dan apabila dia ditimpa suatu musibah, maka dia pun bersabar terhadap musibah tersebut. Demikianlah sifat seorang mukmin, sifat yang hanya dimiliki oleh orang mukmin dan tidak akan didapati selain daripada mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat seorang mukmin yaitu mereka adalah senantiasa bersabar terhadap musibah yang menimpa diri-diri mereka. Di antara sifat dari seorang mukmin adalah sifat untuk senantiasa bersabar terhadap musibah yang menimpa diri-diri mereka. Dan tentunya sifat yang mulia ini pula, yaitu sifat as-sabr, merupakan sifat yang paling agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tentunya kesabaranmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mereka bersabar terhadap apa-apa yang menimpa diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Betapa mulianya dan betapa agungnya sifat ini, yang mana tentunya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan nabinya untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang. Nah, demikianlah sifat yang mulia ini, yaitu sifat as-sabr. Dan tentunya di antara buah dari kesabaran, ketika seseorang mampu menghiasi dirinya dengan sifat yang mulia ini, mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Dan tentunya orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan, mereka akan meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan juga dengan sabar. Dengan salat dan juga dengan sifat as-sabr. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terus menghiasi dirinya dengan sifat yang mulia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka yang selalu bersabar terhadap musibah yang menimpa diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin." Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Naam. Dan tentunya janji yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa bersabar terhadap musibah yang menimpa diri-diri mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tentunya manusia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga ini ketika mereka di dunia. Mereka tidak pernah melihat bagaimana kenikmatan surga. Mereka tidak pernah melihat bagaimana kenikmatan surga tersebut, dan tidak pula mendengar bagaimana nikmatnya surga tersebut, dan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati mereka akan nikmatnya surga tersebut. Dan tentunya balasan yang mereka peroleh bagi orang-orang yang bersabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma 'uqbad-dar." Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma 'uqbad-dar. Para malaikat memasuki tempat-tempat mereka, yaitu surga-surga para penghuni surga. Dari seluruh pintu yang ada, kemudian para malaikat mengucapkan kepada para penghuni surga, Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya as-sabar ini terbagi menjadi tiga macam. Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya as-sabar itu ada terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah as-sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabar di dalam bersabar terhadap ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balasan yang mereka raih ketika mereka mampu bersabar adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar terhadap maksiat, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka bersabar terhadap ketentuan dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada mereka dari musibah-musibah yang akan menimpa diri-diri mereka di dunia ini. Demikianlah balasan yang akan mereka raih, yang akan mereka peroleh ketika mereka bersabar terhadap perintah Allah dan juga terhadap musibah yang akan menimpa diri-diri mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di antara buah dari kesabaran yaitu seseorang akan mendapatkan kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Dan bersabarlah karena sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua sifat yang mulia ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, yaitu sifat syukur dan juga sifat sabar, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, bukan kepada selain mereka. Nah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan senantiasa bersabar. Dan terakhir, nasihat yang diperuntukkan kepada para kaum mukminat, kepada para ibu dan juga kepada para wanita, yaitu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para wanita, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak adalah kalian. Yang mana di ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithalatu fil jannah, fara'aitu akthar ahliha al-fuqara, wa thalatu fil nar, fara'aitu akthar ahliha an-nisa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya melihat kepada surga, maka saya mendapati 6 penghuni surga yang paling terbanyak adalah dari kalangan fuqara, dari orang-orang miskin, dari kalangan kaum mukminin. Mereka adalah penghuni surga yang paling terbanyak." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan saya melihat kepada neraka dan ternyata saya mendapati di sana penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita." Oleh karena itulah, wahai kaum mukminat, wahai para wanita, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan terlebih khusus kepada para istri yang mereka juga termasuk 6 penghuni neraka yang paling banyak disebabkan karena kekufuran mereka. Disebabkan karena kekufuran mereka sehingga mereka termasuk dari penghuni neraka yang paling banyak. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa idza akthar ahliya an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka, maka saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kemudian nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Yakfurna," disebabkan karena mereka sering mengingkari, sering ingkar, nah, sering kufur. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Mereka sangat ingkar kepada suami-suami mereka. Mereka sangat ingkar kepada kebaikan suami-suami mereka. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka shay'an, fa qalat, ma ra'aytu minka khairan qat." Yaitu ketika mereka, ketika kalian wahai para suami melakukan kebaikan kepada mereka para wanita dalam setahun, kemudian para wanita ini melihat pada diri kalian para suami sesuatu yang tidak disenangi oleh mereka, maka para wanita calon penghuni neraka ini mengatakan kepada suaminya, "Ma ra'aytu minka khairan qat." Saya tidak pernah mendapati pada dirimu wahai suamiku kebaikan sedikit pun. Padahal kebaikan yang suami mereka memberikan sangatlah banyak, sangat tak terbilang kalau seandainya mereka menyadari. Akan tetapi disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena sering mengingkari kebaikan suami mereka, mereka akhirnya, yakni para wanita, menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Oleh karena itu wahai para wanita, hendaknya senantiasa kalian banyak berterima kasih kepada suami-suami kalian yang telah menjaga kalian, telah melindungi kalian, dan telah membimbing kalian ke jalan yang benar. Karena tentunya perlu kalian sadari bahwasanya para wanita nam yang ingkar kepada suaminya, mereka adalah calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Naam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya di hari-hari setelah di bulan Ramadan ini. Naam, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang mulia, yaitu senantiasa bersifat dengan sifat asy-syukur dan juga bersifat dengan sifat as-sabr. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebagai seorang yang mukmin, sebagai orang yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.